sedari semalam ingin utarakan satu keinginan yang terpendam. Setelah ku gagal pertahankan gelar yang ku raih dulu untukmu mama. Ku kecewa dan sampai akhirnya tersiarkan sabda sang legenda. Aku mama bertemu untuk bertemu.